بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Teman-teman yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, teman-teman, para jemaah, dengan nikmatnya alhamdulillah kita berkumpul bersilaturahmi, kembali bisa bermuajaah bertatap muka secara virtual dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang juga mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berharap apa yang kita lakukan, hadirnya kita di sini, kuota internet yang kita keluarkan, waktu yang kita luangkan, jadi diganjar oleh Allah dengan pahala yang berlimpah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ahlan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pejagat Afif Satul Kifli. Mukanya ungu lagi nih ya. Ini aja nih. Apa namanya? Webcamnya ini apa? Mukanya jadi ungu lagi. Kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar. Kita masih membahas tentang pembatal sholat. Dan kita masuk pada pembatal sholat yang ke hampir terakhir nih. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. والأكل والشرب والقهقهة والردة من مبطلات الصلاة الأكل والشرب والأكل dan juga yang membatalkan salat الأكل makan والشرب minum والقهقهة القهقهة tertawa القهقهة tertawa yang ada suaranya gitu. Waridda tu, kuah-kuah itu bukan tertawa ada suara. Kalau tertawa ada suara itu ad-dohak. Tapi kuah-kuah itu lebih daripada itu. Apa namanya, kalau kita terbahak-bahak begitu. Waridda tu dan juga riddah murtad. Min mubtirati sholati, daripada yang membatalkan sholat. Al-aklu yang pertama yaitu makan. Washurbu dan juga minum. Li'annahu idza batala shaumu bihi wa huwa la yubtilu bil af'ali fas-salatu aula. Ini kalimatnya ini mengandung kaidah yang sulit untuk dipahami. Jadi sebenarnya sederhananya kullu ma abtala shauma abtala shalah. Setiap yang membatalkan puasa itu juga membatalkan salat, wala aksuh, tapi tidak sebaliknya. Lianna idza batala shaumu bihi wa huwa la yabtulu bil af'ali fas-salatu aula. Karena liannahu, karena idza batala shaumu bihi, kalau puasa itu batal dengan makan minum, wa huwa la yabtulu bi wa huwa la yabtulu bil af'al, padahal puasa adalah ibadah yang tidak bisa batal dengan pekerjaan. Dengan melakukan sesuatu, puasa tidak batal dengan melakukan sesuatu. Artinya di dalam puasa, kita boleh melakukan A, melakukan B, nyungkir balik, salto, ngojek, apa nge-grab, kan boleh. Puasa tidak batal dengan pekerjaan, gitu. Bahkan dengan pekerjaan yang banyak. Tapi dia batal dengan makan minum. Fasolatu aula, maka sholat lebih utama untuk dibatalkan karena sebab makan minum, karena puasa aja batal kok, padahal dia ibadah yang tidak bisa batal dengan banyak pekerjaan. Sholat bisa batal dengan banyak pekerjaan, tapi puasa juga batal dengan makan minum, maka yang namanya sholat jauh lebih utama. Ini kalimatnya agak susah diterjemahkan, Tapi yang pasti itu ulama Syafi'i punya kaidah ma abdala sauma abdala salata wal aqsa. Apa yang membatalkan puasa itu juga membatalkan sholat, tapi enggak sebaliknya, begitu. Jadi kaidahnya Imam Taqiyuddin Al-Haitsmi rahimahullah nyebutnya gitu, li anna ma yubtilu sawma li anna ma li annahu idza batala sawmu bihi. Kalau karena puasa saja bisa batal dengan makan minum, wa huwa la yabtul bil af'al. Padahal puasa itu ibadah yang dia tidak akan batal hanya dengan banyak bergerak. Fasolatu awla, maka sholat lebih utama untuk dikatakan batal. Tapi mudah-mudahan paham ya. Pokoknya kaidahnya begitu tuh, orang-orang Syafi'i, ulama Syafi'i kaidahnya gitu. Idza abtala shauma ma abtala shauma yubtilu shalah wala aqsu. Tapi tidak sebaliknya. Wa li annahu yu'addu mu'ridan, dan karena makan minum tuh yu'addu mu'ridan 'anil shalah. Itu yu'addu terhitung, dihitung mu'ridan sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan. Mudah-mudahan Depok aman. Ahad kemarin saya ke Depok, Pak Iwan. Gak ketemu kita ya. Ahad kemarin saya diarahin. Masawangan. Tapi gitu ya, semenjak pandemi itu, arahin juga jemaahnya berkurang. Arahin sih ya, gak pandemi aja emang rada kurang, apalagi pandemi. Mana tadi tuh? Li'annahu, dan juga kenapa makan minum dikatakan membatal sholat, li'annahu yu'addu mu'ridan, karena makan minum itu dihitung sebagai mu'rid. Mu'rid itu yang memalingkan seseorang, yang mestinya dia lurus tapi dipalingkan. Dipalingkan anis sholat, memalingkan seseorang daripada sholat. Jadi membuat dia keluar daripada jalur sholat itu sendiri. Idzil maqsudu minal ibadatil badaniyah, karena yang dimaksud, yang menjadi tujuan daripada ibadah badan, tajdidul iman, itu memperbaharui iman, wa muhadatsatul qalbi bil ma'rifati, dan interaksinya hati dengan ma'rifah. Yang dimaksud dengan ma'rifah di sini value-nya salat, nilainya salat. Warruju'u ilallahi, dan kembali kepada Allah. Wal aklu yunakidu dhalik, dan makan itu justru yunakid. Justru yunakid itu artinya yunakid itu artinya apa? Yunakid itu melanggar itu semua. Jadi makan dan minum itu melanggar maksud daripada sholat. Tujuan daripada sholat. Apa tujuan daripada ibadah badan itu? Tajdidul iman, memperbaharui iman. Kemudian muhadatsatul qalbi bil ma'rifah, hati merasakan ma'rifat. Ada yang mengartikan ma'rifat itu sebagai Allah. Tapi juga yang dimaksud, ada beberapa ulama mengartikan di sini value yang terdapat di dalam sholat. Jadi muhadatsah, apa istilahnya kalau bahasa kita, merenungi. Ya, merenungi apa namanya, merenungi nilai sholat dan kembali kepada Allah. Maka kalau makan itu, nah itu sudah keluar daripada jalur sholat itu sendiri, gitu. Sudah keluar dari maksud-maksud daripada sholat itu sendiri. Karena makan itu pekerjaan yang membatalkan muhadatsatul qalbi, kan gitu. Orang nggak ada ceritanya sambil makan sambil merenung, ada gak? Kalau kita lihat di TV-TV, di film gitu kan, kalau adegan merenung pasti lagi diem. Matanya tertutup, di luar air hujan, dia di samping tembok kaca, di samping kaca, dia merenung gitu. Gak ada kan orang lagi merenung adegan sambil makan tuh, kan gak ada. Yang merenung sambil makan tuh Upin Ipin bisa tuh. Di kartunya sama Bobo-Bobo juga bisa, Gopal. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, Ustaz Abdul Rashid. Ustaz Abdul Rashid Ciseeng ya? Abdul Rashid. Walainnahu yu'addu mu'ridan an yusallah warruju' ilallahi wal aklu yunakidu dhalik, dan makan minum itu bertentangan dengan itu semua, melanggar itu ketentuan yang tadi. Wa hadza idza kana amidan, tapi ini jadi batal salatnya, idza kana amidan, kalau dia makannya secara sengaja, gitu. Makannya sengaja. Fa in akala nasian, tapi kalau dia makan nasian, makan nasi, makan nasi. Nasian tuh lupa. Fa in akala nasian, tapi kalau dia makan lupa, lupa tuh bisa jadi dia lupa, refleks ya gitu, tiba-tiba dia makan. Ya namanya memang adatnya gegarasan mulu gitu ya. Ada yang nyangkut di mulut digaris lagi. Dia lupa itu kalau lagi sholat. Au jahilan, atau dia tidak tahu bitahrim, dengan keharaman makan minum di dalam sholat. Dan orang yang enggak tahu haram makan minum dalam sholat itu kagak ada. Tidak ada satupun muslim yang tidak tahu kalau makan minum itu haram dalam sholat, enggak ada. Semua tahu kalau itu haram. Makanya dijelasin tuh. Dia enggak tahu bitahrim, dia tidak tahu keharaman makan minum likurbi. Nah, yang enggak tahunya karena sebab apa? Likurbi ahdihi bil Islam. Likurbi karena dekat masuknya dia ke dalam Islam. Maksudnya karena dia baru masuk Islam. Artinya orang yang udah lama Islamnya, udah tinggal di samping musholah udah lama, gitu. Tinggal di komunitas muslim udah lama, pasti tahu yang namanya sholat lima waktu wajib. Pasti tahu kalau sholat enggak boleh ngomong, pasti tahu kalau sholat enggak boleh makan. Maka itu dikatakan jahilan bitahrimnya itu ditambahin nih. Dia enggak, jadi enggak ada kemudian agar tidak memberikan celah bagi orang untuk makan minum dengan alasan nih. Gua kan enggak tahu makan batal. Kirain yang batal kentut doang, makan juga enggak boleh ya. Nah, biar enggak ada yang orang balasan begitu. Karena orang yang mungkin beralasan tidak tahu itu cuma satu sebabnya likur bi ahdihi bil Islam. Karena dia baru masuk Islam. Gitu. Wanahwi atau sejenisnya orang yang baru masuk Islam atau orang yang memang sejak dulu Islam tapi dia tinggal di komunitas non-Muslim, tidak ada satupun orang yang mengajarkan dia Islam, kemudian balik ke Indonesia ketemu orang-orang Muslim baru dia sadar, kan bisa terjadi ya. Orang kerja di luar negeri, lahirlah anak tuh, anak dewasa Muslim bapak ibunya, tumbuh akhirnya dia di tengah-tengah komunitas non-Muslim, kan gitu. Dia enggak tahu bapaknya sibuk sholat, bapaknya sibuk kerja. Namanya di luar negeri kan gitu. Kalau enggak kerja kan enggak hidup. Bapaknya sibuk kerja, anaknya akhirnya sekolah di sekolah luar negeri dan seterusnya. Dia enggak ngerti gitu. Dulu waktu saya pesantren ya, saya itu enggak ngebayangin ada orang enggak bisa Al-Fatihah. Enggak ngebayangin. Ternyata pas keluar pesantren, yang gak usah keluar negeri ya, di Jakarta banyak orang umur 35-40 Al-Fatihah gak hafal. Itu gitu ya, apa namanya, baru ngeh gitu. Ada orang di Jakarta nyecis itu, pakaiannya bagus, kemejanya rapi, setrikaannya lancip, rambut kelimis, pokoknya ganteng, Al-Fatihah dia gak hafal. Berarti kan dari kecil gak bisa itu dia gak sholat. Karena Al-Fatihah itu surat dalam Al-Quran yang gak mungkin diapalin. Ngapain Al-Fatihah? Orang tiap hari dibaca kok. Tapi kok ada orang yang gak ini? Berarti kan emang dari kecil gak baca Al-Fatihah, juga gak sholat, gak ngaji udah gak sholat juga kan gitu. Itu ada rupanya di Jakarta. Dulu waktu di pesantren itu gak ngebayangin kan gitu. Gak ngebayangin gitu. Masa iya ada orang gak bisa Al-Fatihah? Ternyata ada rupanya di Jakarta itu. Dulu ada band namanya Raja, ya, si Ian Kasela. Waktu lagi tenar-tenaran tuh, saya sih nggak demen-demen banget gitu ya, mah kayak gituan. Pokoknya saya mah demennya Dorama Irama doang, udah gitu doang. Yang lain udah gak demen. Itu band Raja tuh, hampir tiap hari musiknya disetel. Warung kelontong nyetel Raja, warteg warkop nyetel Raja. Ntar kita masuk busway, di busway Raja. Di kereta, waktu itu keretanya belum komuter lain, itu juga kamennya orang ngamen Raja. Yang dadadam-dadadam tuh. Akhirnya 2 minggu keluar rumah, gara-gara setiap masuk ada Raja, sono Raja. Aneh jadi apal tuh lagu Raja tuh dulu. Kagak pernah ngapal, cuman karena denger terus gitu. Orang juga gitu, Al-Fatihah tuh kalau sering baca, kagak bakal, gak bakal, apa namanya, gak bakal lupa. Karena sering baca. Tapi kalau umur 35-40 gak apal Al-Fatihah, nah berarti kan gak pernah sholat tuh. Dan itu ada di Jakarta. Gitu. Kirain itu ada di komik doang, di komik santri begitu. Gue ada komik santri, saat apa ada orang muslim baru mah gak pernah sholat. Gak kebayang, ternyata di Jakarta ada orang gitu. liqurbi ahdihi bit tahrim. Karena sebab dekatnya dia dengan Islam, wa nahwi atau sejenisnya, kama marra, sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, daripada hal yang membatalkan sholat, tapi karena dia tidak mengetahui itu, fi syuruti sholati, di dalam syarat sah sholat, fala tabtul, maka sholatnya tidak batal, kasawmi, sebagaimana puasa, wa hadza idza kana qalilan, ini kalau makannya sedikit. Oh, jadi makan minum sedikit atau banyak, kalau dia sengaja batal. Tapi kalau dia tidak sengaja, atau dia tidak tahu itu haram di dalam sholat, in kana qalilan, kalau itu sedikit, maka puasanya, atau puasa, sholatnya batal. Kalau sedikit, kalau banyak ya enggak. Kalau banyak ya enggak batal. Kalau banyak enggak batal. Kalau banyak ya batal. Tapi kalau sedikit batal. Karena pada pembahasan puasa pun dalam kata Imam Ar-Rafi'i, wa in kana nasiyan fala yabtul in kana qalilan. Kalau dia makannya lupa, itu puasanya enggak batal kalau sedikit. Tapi kalau banyak, maka yang banyak itu al-kasratu layaliku binisyan. Katanya gitu kan. Makan banyak tuh tidak sesuai dengan lupa. Orang kalau lupa tuh mestinya dikit doang gitu. Jadi kalau udah banyak berarti dia tuh bukannya gak sengaja, emang sengaja tuh. Kalau banyak berarti emang gak lupa gitu. Jadi gak cocok dikatakan orang makan minum lupa, orang makan minum gak sengaja, tapi banyak tuh gak nyambung. Maka itu yang tidak membatalkan sholat juga tidak membatalkan puasa, kalau makan makannya dikit. Tapi kalau makannya banyak, dia emang niat itu mau makan namanya. Fa in kathura fal asahul butlan. Kalau banyak fal asahu, maka pendapat yang paling sahih al butlah, itu adalah batal sholatnya. Qala al qadi Husain, akan tetapi al qadi Husain, ini al qadi Husain gurunya Imam Al-Baghawi, mengatakan in akala aqalla min simsimah. Kalau dia makan lebih dikit daripada simsimah. Simsimah itu aneh enggak tahu ya, kayak apa buahnya gitu. Simsimah itu apa? Ini buah apa gitu? In akal ada enggak yang tahu? Ustaz Abdul Rashid, Afif, Pak Jagat mungkin tahu. In akal aqalla min simsimatin, kalau dia makan lebih dikit daripada simsimah, la tabtul, salatnya enggak batal. Lebih dikit dari, jadi standar dikit banyak tuh simsimah. Lebih dikit dari simsimah enggak batal. Tapi banyak dari simsimah atau lebih banyak dari simsimah, nah itu yang jadi masalah. Wa fi simsimati, dan kalau dia makan seukuran simsimah, au qadriha, atau seukuran simsimah, wajhani, ada dua pendapat. As-sahihu, yang sahih, al-butlan, batal sholatnya. Wa syurbukal akl. Jadi simsimah itu, nah itu dia. Aneh, belum tahu simsimah nih, lupa aneh nyari apa simsimah nih, buah apa gitu. Ntar ya, pertemuan besok kita cari wijen. Wijen yang setitik itu, Fib. Wijen, ya kan, wijen itu kan kacang yang kecil itu. Berarti memang dikit banget berarti itu. In akala aqalla min simsimatin la tabtul. Kalau dia makan lebih dikit daripada simsimah, enggak batal. Fa ifa wa fi simsimati au qadriha, akan tetapi simsimah atau seukuran dengan simsimah, wajhani, ada dua pendapat. As-sahihu al-butlan, yang benar itu adalah batal. Berarti emang kecil banget itu simsimah. Kita artiin dulu sekarang wijen, ntar kita cari simsimah itu apaan. Ntar kita nanya guru kita yang orang sono. Wijen, simsimah, wijen, Indonesia nya wijen, sesem, English, iya bisa jadi ya. Wasyurbu kal akli, minum hukumnya sama seperti makan, artinya dia membatalkan sholat kalaupun minumnya dalam keadaan sengaja atau banyak. Tapi kalau enggak sengaja, lupa atau tidak tahu tapi dikit, itu tidak membatalkan sholatnya. Wa ammal qahqahatu, al-qahqahah itu artinya tertawa, terbahak. Wahia ad-dahuk, wahwa ad-dahaku, dan dia adalah tertawa. fa in ta'ammada dzalika. Jadi dulu beberapa dulu saya belajar bedain mana dhahak mana tabassum. Ad-dhahak itu at-tabassum idza naba an yabuhu gitu. Orang yang tertawa sambil terlihat gigi gerahamnya. Itu namanya tertawa gitu. Tapi kalau at-tabassum, at-tabassum biduni apa namanya biduni rafi saut tanpa ada suara yang keluar. Tapi kalau ad-dhahak, ad-dhahak itu keluar suara al-qahqahatu ad-dhahak ma'a izhari anyabu ma'a izhari anyabihi. Kalau dia tertawa sambil menampakkan gigi gerahamnya. Itu tuh ketawa terbahak. Kayak yang itu apa namanya? Ada tuh ya stiker-stiker di WhatsApp tuh ada tertawa. Bang Malih biasanya tuh yang begitu tuh. Itu al-qahqah. Wa hiya ad-dhahaku fa in ta'ammada dzalika, kalau dia sengaja melakukan itu, sengaja ketawa sambil kebuka mulutnya sampai terlihat gigi gerahamnya, fa in ta'ammada dzalika, kalau dia sengaja melakukan itu, batalat salatuhu, salatnya batal, li'annahu yunafil ibadah, karena dia bertentangan dengan ibadah. Wa hadza idza bana minhu harfan, itu kalau terdengar nyata, bana itu terdengar nyata, minhu harfani, dari tertawanya itu dua huruf. Jadi batalnya itu kalau terdengar bana, bana itu nyata kedengaran ada dua suara, gitu, ada dua huruf. Hadza idza bana minhu harfan, batal ini kalau bana terdengar nyata daripada tertawanya harfani dua huruf. Fa in lam yabin, kalau tidak terdengar nyata, enggak kedengaran gitu ya. Itu dia huruf apaan gitu. Fa in lam yabni, kalau dia tidak terdengar atau tidak terdengar nyata, fala tabtul, maka tidak batal salatnya. Li'annahu laysa bikalam, karena apa sesuatu yang tidak jelas itu huruf apa tidak dikatakan sebagai kalam. Al-kalam itu kan al-qaulul mufidu, ya kan, apa definisinya, al-qaulul mufidu bil wad'i, kan gitu. Al-kalam al-qaulul mufidu bil wad'i. Tapi kalau enggak ada terdengar suara dari mulutnya, tidak terdengar huruf, mungkin suaranya ada tapi hurufnya itu tidak jelas, li'annahu laysa bikalam, maka itu tidak membatalkan sholat. Li'annahu laysa bikalam, karena dia bukanlah, laysa bikalamin, dia bukanlah kalam, pembicaraan yang membatalkan sholat. Waqad marwa, dan sudah kita lewati, lihada dalam masalah ini, tatimmatun, apa namanya, penyempurnaan penjelasan, fi syuruti sholat, dalam bab syarat sah sholat. Jadi dalam bab syarat sah sholat, ada al-kafu anil apa namanya anil af'al wal aqwal, menahan diri untuk enggak ngomong, untuk tidak melakukan sesuatu di luar sholat, itu dijelaskan di syarat sholat, dan beliau juga menjelaskan banyak furu' masalah di dalamnya tentang apa namanya tentang pembatal, tentang syarat sholat itu. Wa ammar riddatu, dan sedangkan riddah murtad, wa hiya qat'ul islami, dan dia adalah qat'ul islam, memutuskan islam, artinya dia keluar daripada islam. Imma bifi'lin, keluar daripada islamnya bifi'lin, entah itu karena dengan perbuatan gitu ya. Kalau dalam pandangan mazhab, bukan pandangan mazhab ya, tapi pandangan Imam Abi Hanifah yang dikutip oleh beberapa ulama Al-Ahnaf itu, Al-Bazzazi, ada kitab fikih namanya Al-Fatawa Al-Bazzaziyah. Imam Al-Bazzazi dari kalangan Abi Hanifah justru menukil fatwanya Imam Abi Hanifah bahwa fa innahu la yakhruju minal iman illa min babi dakhala min, seseorang tidak mungkin keluar daripada iman islamnya kecuali dia keluar dari jalur di mana dia masuk. Wa, dan orang masuk ke dalam islam itu bitakrir wa tasdiq, pengakuan dari mulut dan pembenaran dalam hati. Jadi bil fi'il itu tidak termasuk sesuatu yang membuat orang keluar dari iman, kecuali perbuatan itu dibarengi dengan pembenaran dalam hati sekaligus ikrar dari lisan. Karena iman tidak mungkin keluar daripada tempat di mana dia masuk. Masuknya Islam itu, masuknya iman itu dengan ikrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi, kan gitu. Maka itu kalau dia melakukan sesuatu mulut dan hatinya enggak mengikuti itu, tidak mengakui dan juga tidak membenarkan, dalam pandangan Al-Bazzaziyah, Imam Al-Bazzaziyah, dan itu pernyataan Imam Abi Hanifah, aman-aman aja. Tapi itu kan pendapat dia doang. Dalam arti Imam Abi Hanifah ini tidak, ini kalau emang in kana sahihan minhu gitu. Kalau benar ini fatwa dari Imam Abi Hanifah, ya berarti Imam Abi Hanifah sendirian doang. Jumhur ulama termasuk ulama Syafi'i itu murtadu imma bi fi'lin, bisa dengan perbuatan, imma bi qaulin dengan perkataan, imma bi i'tiqad dengan hati. Jadi mulut bisa orang bikin orang jadi murtad, perbuatan bisa bikin orang jadi murtad, hati juga bisa bikin orang jadi murtad gitu. Tapi kalau kita ya ngelihat orang gitu ngapain sono sini, Imam Abi Hanifah itu lebih enak gitu, lebih enak dalam arti sebagai bentuk husnuzan kita kepada sesama muslim kan gitu. Jangan-jangan emang laganya doang begitu, hatinya emang enggak kan gitu. Jadi husnuzan kita. Cuman itu jangan kita lakuin. Enggak lah, gua kan hati gua masih iman. Gua mah enggak apa-apa masuk gereja, ikut misa, ikut ibadat, ikut ritual. Hati gua mah tetap iman. Ah, itu enggak bisa tuh. Jangan dipakai kayak gitu. Cuman kalau kita sebagai orang yang lihat saudara muslim melakukan itu, nah fatwa Imam Al-Bazzazi ini jadi jangan-jangan emang laganya doang gitu, hatinya enggak kan gitu, sebagai bentuk husnuzan kita kepada sama muslim. Tapi jumhur ulama termasuk ya, Syafi'iyah ini disebutkan oleh Imam Taqiyuddin Al-Isni, yang namanya murtad itu imma bi fi'lin, bisa dengan perbuatan aja bisa jadi murtad. Ka'an sajada fi sholati, seperti orang yang sujud di dalam sholat di sanamin, tapi sujudnya itu diniatin bukan niatnya sholat, tapi sujudnya karena untuk sonam, untuk berhala. Kebetulan dia lagi sholat di rumah orang kaya, sampingnya ada patung macan. Wow, dia ngidola banget sama macan. Saking demennya pokoknya klub bola yang ada macan-macannya diidolain. Ada macan Kemayoran, itu Persija Jakarta. Ada macan putih, Persi Kediri. Ada Maung Bandung, Persib Bandung. Demen dia ada macan. Idola dia. Pas lagi nyampe silaturahmi ke rumah orang kaya, ada patung macan. Kebetulan lagi sholat, pas bikin sop, wah dia kedapetan di depan patung macan. Lagi sholat niatnya. Kalau niatnya lisan amin karena untuk patung berhala, auli syamsi atau sujudnya untuk matahari. Ahlan Pak Andi Ainuddin, Waalaikumsalam warahmatullahi dari Papua. Lisan amin karena dia sujud untuk sonam, untuk berhala, auli syamsi atau untuk matahari, Zoroaster. Au qaulin, atau bisa jadi murtad itu dengan qaul, dengan perbuatan, dengan perkataan. Ka'an thalasa, seperti perkataannya mentigakan Tuhan. Waqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalasa, kan gitu. Kalimat Allahnya juga kan gitu. Waqad kafara alladhina qalu, telah kafir qalu, yang mengatakan, bukan yang berbuat. Telah menjadi kafir siapa orang yang mengatakan. Jadi Allah enggak bilang telah menjadi kafir siapa orang yang berbuat, tapi Allah mengatakan telah kafir siapa orang yang mengatakan innallaha tsalitsu tsalasa, kalau Allah itu adalah tiga daripada Allah itu satu daripada tiga Tuhan yang ada, itu telah kafir. Dan Allah yang eksplisit menyebutkan qalu, orang tiba ngomong itu doang udah jadi kafir gitu. Maka itu kan pendapat Imam Abi Hanifah ini banyak ditentang oleh jumhur, oleh kebanyakan ulama. Dalam hal ini ya, dari fatwa Al-Bazzazi ini, wa in kana sahihan, kalau benar itu Imam Al-Bazzazi ngutip dari Imam Abi Hanifah gitu. Karena beberapa saya sih enggak meneliti fatwa Imam apa kitab-kitab Ahnaf secara detail, cuman beberapa kitab Imam Abi Hanifah memang menyebut itu, termasuk Al-Bazzazi ini gitu. Walaupun dalam kategori apa tuh yang belakangan tuh Imam Ibnu Nujaim, saya belum nemu itu, tapi dalam kitab Al-Bazzazi itu disebutkan begitu. Jadi qaul bisa orang menjadi kafir tsalitsu tsalatsa, wa in ka'an tsalatsa, seperti dia mentigakan. Apa namanya mentiga kalikan, mentigakan. menegakkan Tuhan. Au i'tiqadin, atau bisa jadi murtadnya karena sebab i'tiqad. I'tiqad itu keyakinan. Artinya ka'an faqqara fi sholati, seperti dia lagi sholat, dia mikir fi hadzal alam, mikirin dalam hal, dalam alam-alam ini, bi fathil lam, dengan fathah lamnya, fa'taqada qidamahu, dia lagi sholat mikirin alamnya, alam ini, alam dunia, fa'taqada qidamahu, kemudian dia meyakini bahwa alam ini qadim, alam ini qadim. Jadi qadim itu kan sifatnya Allah, enggak mungkin alam ini qadim. Alam ini hadis keberadaannya, ya bukan qadim, karena yang qadim itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau qadim berarti enggak ada penciptanya. Enggak, alam ini bukan qadim, alam ini hadis, alam ini bukan qadim. Kalau qadim itu sifat Allah. Kalau qadim kan berarti enggak ada penciptanya, sudah ada sejak zaman, sudah ada sejak dulu. Dia yakin itu, lagi mikir. Nah, kalau qadim berarti enggak ada penciptanya, oh, berarti dia lagi sholat itu gara-gara imamnya kelamaan. Makanya jadi imam jangan lama-lama. Apalagi tahu masih makmumnya mahasiswa. Kalau makmum mahasiswa cepet-cepet ini aja gitu, biar enggak ada sempat mahasiswa mikir yang macam-macam. Mahasiswa disalahin dulu. Konsep trinitas, iya betul yang tadi. Salisu salata. Gitu. Bahwa kan tidak ada yang qadim, qadim itu hanya Allah SWT. Menyamakan benda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Koneksi tidak stabil. Wa ma'alika, dan sejenis daripada itu, kafir fil hali, dia menjadi kafir fil hal, seketika itu jadi kafir. Qad'an, secara qad'i. Jadi Imam Ibnu Taqiyuddin Al-Isni ingin menegaskan, gini loh pendapat jumhur, yang namanya murtad itu bisa dengan perbuatan, bisa dengan perkataan, bisa dengan keyakinan. Jadi tiga ini satu masing-masingnya bisa membuat orang jadi kafir. Mulut doang ngomong bisa jadi kafir, tangan bekerja doang bisa jadi kafir, hati mikir-mikir doang bisa jadi kafir. Itu kata jumhur ulama. Ini qat'an, seakan-akan Imam Taqiyuddin Al-Isni ingin menegaskan qat'an, udah enggak ada lagi yang boleh debat soal ini. Semua sepakat kalau yang namanya murtad itu bisa lewat tiga jalur itu. Nah, tadi kita sampaikan ya, ada fatwa Al-Bazzaziyah, Imam Al-Bazzazi dari kalangan Al-Hanafiyah justru mengutip pernyataan Imam Abi Hanifah bahwa seseorang tidak mungkin keluar dari iman kecuali dari jalur di mana dia masuk. Nah, masuknya iman itu ikrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi. Disitulah dia masuk, disitu juga dia keluar. Maka pekerjaan apapun yang dilakukan oleh muslim kalau tidak dibarengi dengan tasdiq hatinya atau ikrar mulutnya, itu aman. Nah, tapi yang tadi, sebagai seorang muslim jangan nih ngamalin pendapat ini gitu. Jadi sok-sokan deh, gua mah begini doang, tibang pakai salib doang. Lah, tibang pakai salib doang gua mah enggak apa-apa. Hati gua kan tetap iman sama Allah gitu. Jangan, enggak boleh gitu. Tapi kita sebagai seorang muslim kalau ngeliat ada orang yang rada macam-macam, nah, itu fatwanya Imam Abi Hanifah tuh jadi, nah, jangan-jangan dia begitu cuma laganya doang, hatinya mah masih iman. Kan jadi husnudzon gitu, itu kan bagus. Jadi husnudzon kepada sesama muslim gitu ya. Kafir fil hali, itu jadi kafir fil hal seketika itu, qad'an secara qad'i, wa tabturu salatuhu, dan batal salatnya. Wa kadza law i'taqada, dan begitu juga sama batalnya. Lau batal sholatnya, lau i'taqad, kalau dia meyakini ada mawujubi sholat, dia meyakini ketidakwajiban sholat. Likhtilalin niyah. Nah, jadi maksudnya dia juga sama batal sholatnya sebab dia murtad. Kenapa? Karena dia tidak meyakini kewajiban sholat. Tidak meyakini kewajiban sholat itu mimbab apa, sholat itu, kewajiban sholat itu kan apa, gimana? Mimma, gimana sih? Bahasanya tuh, bahasa kitabnya, sesuatu yang tidak ma'lum minaddini bidururah, gitu. Ma'lum kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban haji, itu ma'lum minaddini bidururah, sesuatu yang wajib diketahui dari agama tanpa harus belajar. Jangankan orang dalam Islam, orang di luar Islam pun tahu dalam Islam ada zakat, wajib sholat, wajib puasa. Maka kalau ada orang Islam mengingkari kewajiban sholat, murtad, itu jadi kafir. Beda kalau dia nggak sholat tapi masih yakin sholat. Kenapa lu nggak sholat? Males, Ustaz. Males kenapa? Sholat dari kemarin kagak bikin kaya. Ya iya sih, emang sholat mah kagak bikin kaya. Lo kalau mau kaya jualan online kan. Sholat dari kemarin gak bikin kaya. Nah, capek lah sholat mulu gitu. Tapi tahu sholat wajib? Tahu gitu. Kenapa kagak sholat? Males. Males kenapa? Nanggung, Ustaz. Nanggung kenapa? Gak ada mukena kalau perempuan itu. Gak ada kain, masjid jauh, air gak ada buat wudu. Wah, karena imamnya orang mono, saya nggak demen. Orang sono mana? Dia orang sono, orang partaian, saya nggak demen. Gitu. Tapi sholat wajib tahu, tahu, yakin sholat wajib, yakin, yakin, cuma rada males aja gitu. Nah, itu masih iman tuh. Tapi kalau udah mengatakan sholat nggak wajib, kenapa lo nggak sholat? Males susah, males kenapa? Sholat kan emang kagak wajib. Wah, bener itu sholat kagak wajib. Emang bener ke sholat kagak wajib. Terus yang wajib apa? Yang wajib tuh hanya zikrullah saja. Wah, zikir kepada Allah saja. Yang kayak gini nih, lu ditabokin biar nyadar kan. Gitu. Dulu zaman banyak tuh ya, zaman kapan tahu kita kuliah gitu. Ada anak-anak yang sok-sokan mikirnya kayak gitu. Bahwa kewajiban sholat tuh tidak ada. Yang ada tuh hanya kewajiban zikir kan. Seterusnya dan seterusnya. Macam-macam. Lihtilalin niyah, kenapa kemudian sholatnya jadi batal? Lihtilalin niyah, karena hilangnya niat. Kan kita kemarin bahas, karena syarat, salah satu syarat niat, niat itu dilakukan oleh orang muslim. Maka kalau orang non-muslim ingin melakukan sholat, dia boleh aja, silahkan. Cuman sholatnya tidak terhitung. Kenapa tidak terhitung? Karena niatnya orang non-muslim tidak dinilai sebagai ibadah, padahal niat itu adalah syarat, niat itu termasuk rukun daripada sholat. Wa ma asbaha dzalika, atau apa yang sejenis dengan itu yang mana membuat dia keluar daripada imannya. Wallahu alam. Qala, tanggung nih. Wa raka'atu sholati, dan rakaat salat al-mafruudhah, salat wajib itu al-mafruudhah, salat wajib 17 rakaat. 17 rakaat. Hadza idza kanatish sholati fil hadr, ini kalau kondisinya salat fil hadr, salat dalam keadaan al-hadar, dia tidak safar. Hadar itu keadaannya mukim. Wa fi ghairi yaumil jum'ah, dan selain sholat jum'at. Selain hari jum'at. Jadi kalau selain hari jum'at atau selain musafir, jumlah sholat, jumlah rakaat sholat itu jumlahnya 17. Gitu. Itu kan yang disambung-sambungin kemudian sama kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus kan gitu. Dan seterusnya. Fa in kana fiha jum'atun, tapi kalau di hari Jumat, di dalam hari Jumat ada jum'ah, naqasat rakaat, maka kurang 2 rakaat, karena zuhur yang tadinya 4 rakaat jadi kurang 2 rakaat, berarti jumlahnya jadi 15. Jadi jumlah rakaat salat hari-hari biasa yang orang mukim itu 17 rakaat, tapi kalau hari Jumat itu jadi 15 rakaat. Wa in kana maqsuratan, tapi kalau dia adalah orang yang boleh mengqasar salat, maqsurah salatnya diqasar, naqasat itu jumlah rakaat salat berkurang 4, bisa berkurang 4 rakaat, au 6, atau berkurang 6 rakaat. Wa qawluhu fiha 17 rakaah ila akhirih, dan perkataan Syekh Abi Suja dalam masalah ini 17 rakaah, 17 rakaat ila akhirih, sampai akhirnya. Yu'rafu bita'ammuli, itu bisa diketahui bita'ammul, dengan kita ta'ammul. Ta'ammul itu merenung sebenarnya. Tapi maksudnya kita ngitung. Wala yatarattab 'alaihi wala yatarattab 'ala dzalika katsiratu fa katsiru fa'idatin wallahu a'lam. Dan tidak berimplikasi apa-apa dalam masalah, dalam pengetahuan rakaat kita, katsiru fa'idah, banyak faedah. Jadi kita enggak dapat jadi jujur banget nih Imam Taqiyuddin Alis nih. Jadi maksudnya ngapain sih Syekh Abi Suja ngitungin rakaat kan gitu. Wala yatarattab 'ala dzalika, dan tidak ada apa ekses daripada jumlah rakaat salat, katsiru faidatin, banyaknya faidah yang kita bisa dapat. Wallahu alam. Jadi maksudnya rakaat salat gak usah dihitungin. Ya ini Imam Taqiyuddin Alis ini gugurin kewajiban. Karena udah ditulis sama Syekh Abi Suja, ya dia tulis juga syarahnya. Wala yatarattab 'ala dzalika katsiru faidah. Informasi tentang jumlah rakaat itu tidak memberikan banyak faidah yang lain selain jumlah rakaat doang gitu. Mungkin ini bagi orang-orang yang apa namanya orang-orang yang ragu begitu ya. Tadi zuhur tadi dari pagi sampai sekarang malam nih dia udah sholat berapa rakaat, takutnya gue kurang sholat. Nah dihitungin lah, tadi zuhur sholat berapa, sholatnya 3, tadi zuhur berarti ada yang kurang 1 rakaat nih, dicari gitu. Mungkin itu faedahnya. Tapi ya itu tadi, jumlah rakaat sholat itu informasinya bisa kita tahu bita'amul dengan kita merenung sambil menghitung dari pagi sholat zuhur ada 2 sholat seterusnya dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam, insyaAllah kita lanjut di episode yang akan datang tentang waman ajaza anil qiyami, siapa yang tidak mampu berdiri fil faridhati dalam sholat fardu sholat jalisan, berarti sholat orang yang tidak mampu dalam keadaan berdiri sholat fardunya, insyaAllah di episode pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, Bapak, Ibu, Jemaah, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pagi hari ini jadi ilmu yang bermanfaat dan tambahan amal ibadah kita di akhirat. Kepada para asatid, para kiai, para tokoh masyarakat, para ajengan, para da'i, para sarjana muslim, teman-teman sarjana muslim, kalau menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, baik itu kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Dan koreksiannya bisa melalui kolom komentar, bisa juga melalui WhatsApp pribadi, Telegram juga ada, begitu, Instagram juga bisa. Dan saya sangat senang sekali jika mendapatkan koreksian tersebut, sebagaimana saya mendapatkan banyak koreksian sebelumnya. Jadi teman-teman yang sudah mengikuti kajian ini sebelumnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ini ungu aja nih? Gambar kagak ganti-ganti.